cinta yang indah. Ku sendirian saja, sahaja, dan tidak ku tertanya. Penampilanku, caraku, mungkin luar biasa. Oh, dan terpandang wajah, lalu terpaku mata ini, sehingga rasa tak bermaya. Siapa gerangan gadis yang di sudut sana? Hatiku semakin membara, kamu buatku gila. Manis bibirmu ketika kau berbicara, dengan ketulusan hatiku, oh Tuhan tolonglah ku cinta dia. Tanpa aku sadari, kau makin menghampiri. Ku coba serindungi darimu dan pandangan, semua yang tak menyangka. Oh, dan terpandang wajah, lalu terpaku mata ini, sehingga rasa tak bermaya. Siapa gerangan gadis yang di sudut sana? Hatiku semakin membara, kamu buatku gila. Manis bibirmu ketika kau berbicara, dengan ketulusan hatiku, oh Tuhan tolonglah ku cinta dia. Bila masanya lagi kita akan berjumpa, bila mata bertentang mata, inilah sebenarnya. Kan ku sematkan memori di malam pesta, menangkap gadis yang ku puja, oh Tuhan tolonglah ku cinta dia. Yang ku puja, oh Tuhan tolonglah ku cinta dia.